Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, lokus-lokus kekuasaan yang ada di alam demokrasi seperti sekarang mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM hingga multinational corporation dan juga bank sentral, tidak bisa diharapkan perannya untuk dapat memperbaiki hal-hal yang salah dalam penerapan demokrasi serta liberalisasi di negeri ini tanpa peran pengawasan dari media massa. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengungkapkan titik lemah dari LSM dan juga multinational corporation dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi. Nah, saat ini LSM yang sedang menonjol adalah NGO yang berbasis keagamaan. Lantas, apakah kita tidak bisa berharap pada mereka, Pak Her? Nggak bisa juga. Apa itu, apa FPI turun aja, yang lain juga nggak berani apa-apa gitu. Mana NU yang lebih pluralis? Mana ansornya? Gitu. Tinggal Nusron aja ketuanya yang ngomong di TV kayak gitu, tapi dalam realitas sosial politik di bawah tidak mampu menjalankan fungsi proteksi bagi kaum minoritas kan gitu. Jadi peran pengawasan dari media massa pada saat ini menjadi sangat penting ya Pak Her? Sekarang pada situasi sekarang media gitu, karena kekuatan massa juga sudah tidak bisa diandalkan lagi sekarang kan gitu. Dan itu jauh lebih destruktif tanpa arah perubahannya. Kalau media kan masih bisa ngiring. Nah, media harus mengawal ini terus-menerus, menceritakan semua kebusukan. Sekarang politisi sekarang bagian dari masalah. Bagaimana media itu menayangkan gitu, terus-terusan gitu. Jadi harapan satu-satunya tinggal media massa sekarang. Kalau nggak ada media digeber terus, kasus Sambalang, kasus Wisma Atlet dan sebagainya, emang prosesnya seperti ini kan nggak mungkin. Belum tentu KPK berani jalan kan gitu. Tapi Pak Her, ada juga yang meragukan independensi dari media massa, mengingat banyak elit di lingkaran kekuasaan yang notabene adalah para pemilik media. Apa pendapat Bapak? Ya, dari sisi itu benar. Tapi dari sisi yang lain kan, siapa yang ngontrol media sekarang? Kan nggak ada. Yang ngontrol media itu kan hanya dua pihak. Satu, kekuatan modalnya, sumber daya ekonomi ini sebagai industri dia. Yang kedua, klien, pembaca gitu. Nah, kekuatan pemerintah kan hanya dari satu sisi bahwa dia bisa menghambat supaya sumber daya ekonominya berkurang gitu. Tapi dia tidak bisa menghambat orang membaca atau tidak membaca gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.